Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Nah, insyaallah taala kita mulai. Membaca risalah dari karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi rahimahullah, yaitu Al-Qawaid Al-Arba'. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan tentang global qawaid yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kita baca dari Al-Muqaddimah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله كتب اليوم ia dalam sebagian cetakan disebutkan بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Ya, di dalam catatan yang lain kita katakan tadi beliau memulainya dengan al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini beliau ya lakukan dikarenakan beberapa perkara. Yang pertama tentunya karena iktidaan bi kitabillah, ya, dalam rangka mengikuti kitabullah Al-Qur'an, ya, di mana Al-Qur'an dimulai dengan al-basmalah. Yang kedua juga dalam rangka tabarrukan bismihi ta'ala subhanah, ya, dalam rangka mencari berkah dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala agar barokah apa yang ditulis. Iya, maka beliau menulis dengan diawali dengan al-basmalah. Yang ketiga juga dalam rangka iktifaan li athari Rasulullah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengikuti iya jejaknya para rasul sallallahu alaihi atau salawatullah alaihim assalam. Karena tidaklah mereka menulis suatu risalah, ya, surat, ya, melainkan mereka memulai dengan bismillah, seperti yang Allah kisahkan tentang nabinya, itu Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika mengirim sebuah surat kepada malaikat Saba. Ya, disebutkan di dalamnya terdapat bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwasannya penulisan al-basmalah di antara sunnah para nabi, di antara sunnah para nabi. Dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah beliau menyebutkan, iya, telah tetap, iya, amalan orang-orang yang membuat karya dan menulis sebuah kitab, iya, mereka memulai dengan al-basmalah terlebih dahulu. Nah, qala rahimahullahu ta'ala as'alullah al-karim rabbal arshil azim. Ya, di sini beliau rahimahullahu ta'ala ya menyebutkan sebuah faedah bagi kita, yaitu tentang at-tawassul bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi. Ya, seorang ketika berdoa ada di sana di antara perkara yang disyariatkan adalah meminta dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini yang disebut dengan at-tawassul yang syar'i. At-tawassul yang syar'i di antaranya adalah ini, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Dan juga di antara tawassul yang syar'i, iya, yang disebutkan dalam hadis, ya, tentang kisah tiga orang yang masuk ke dalam gua dan terperangkap di dalam gua tersebut, yaitu dengan tawassul, ya, menyebutkan amal soleh yang telah dia lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam diantara tawassul yang disyariatkan adalah dengan menyebutkan keadaan, ya, dengan menyebutkan keadaan seseorang yang tertimpa musibah, ya, seperti kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Sehingga di sini, ya, beliau rahimahullah bertawassul dengan tawassul yang syar'i, yaitu dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. As'alullah al-karim rabbal arshil azim, disampaikan, ya, pujian dan sanjungan, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu, ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya diantara adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian baru, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala as'alullah al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, aku meminta kepada Allah Zat yang Maha Karim, yaitu yang dermawan, Rabbal Arshil Azim, ya Rabb, ya pemilik yang menciptakan arsh yang sangat agung, yang sangat besar. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, aku meminta, kata beliau rahimahullah, beliau mulai dengan mendoakan kepada yang membaca risalah ini dan juga yang mendengarkannya dengan beberapa doa. Kata beliau yang pertama, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, untuk engkau atau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau, iya, orang yang dicintai fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Karena makna al-walayah, al-walayah itu maknanya, kata para ulama, adalah al-hub wal-qurb dan juga an-nasr. Iya, di antara makna al-walayah adalah al-qurb wal-hub wal-nasr, tiga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi, iya, zat yang mencintai engkau di dunia wal akhirah, dan juga bisa bermakna penolong bagi engkau di dunia dan juga di akhirat, dan juga bisa bermakna al-qurb, itu yang mendekatkan engkau kepadanya dengan diberikan taufik dan juga dengan diberikan as-sadad. Ini doa yang pertama. Di antaranya adalah, iya, beliau meminta agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Qala wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, atau aku meminta kepada Allah untuk menjadikan engkau sebagai seorang yang mubarak, iya, dimanapun engkau berada. Seorang yang barokah dimanapun engkau berada. Iya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwasannya di antara barokah seseorang, iya, kapan seorang itu dikatakan seorang yang mubarak, kata beliau, yaitu ketika dia mau mengajarkan kepada orang lain. Iya, ketika dia mau mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, iya, dimanapun dia berada. Iya, ini adalah seorang yang barokah. Iya, dia mau mengajarkan dan juga dia mau menasehati saudaranya dimanapun dia berada, ini dia seorang yang mubarak. Sehingga yang namanya barokah, iya, bukan hanya sekedar dengan harta. Iya, bukan hanya sekedar dengan memberi, dengan pemberian-pemberian yang bentuknya, iya, apa namanya, materi, tapi juga, iya, dengan ilmu yang dia sampaikan, iya, nasihat yang dia sampaikan, ketika dia berkumpul dengannya, maka itu termasuk barokah dia kepada orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan tentang Nabi Isa, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan aku sebagai seorang yang mubarak dimanapun aku berada. Iya, seorang yang senantiasa mengajarkan kebaikan, menasihati dimanapun dia berada. Qala wa an yaj'alaka mimman idza untiya syakara, dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan engkau termasuk dari orang-orang idza untiya syakara, apabila diberi ya al-ata, pemberian-pemberian atau kenikmatan-kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa-doa yang beliau panjatkan, iya, yang beliau berikan kepada, iya, orang yang membaca risalah ini, mempelajarinya dan juga menelaahnya, mendengarkannya. Didoakan oleh beliau dengan doa-doa yang barokah. Kata beliau, wa yaj'alaka, sedang aku meminta kepada Allah agar menjadikan engkau sebagai seorang atau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi dan diberikan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah. Wa idza tuliya sabar, dan apabila dia ubtulia, itu diberikan al-bala, ia ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, ia bencana. Iya, yang mana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang namanya al-ibtila, iya, itu ada dua. Al-ibtila ada dua, yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala langsungkan tanpa menjadikan sebabnya melalui tangan-tangan manusia. Al-ibtila ada dua, yang pertama yang Allah langsungkan, iya, tanpa menjadikan sebabnya melalui tangan-tangan manusia. Iya, seperti al-marad, ya, penyakit, al-ju', ya, rasa lapar, iya, dan juga musibah-musibah yang lainnya yang tidak ada di sana sebab, yang dilakukan oleh manusia, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tentunya al-ibtila yang Allah Subhanahu wa taala langsungkan, iya, melalui sebab tangan-tangan manusia, yaitu cobaan, gangguan mereka yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba tersebut. Tapi dalam rangka al-ibtila, iya, untuk uji atau menguji dia, dan juga iya, menguji orang tersebut apakah kuat dan kokoh di atas keimanannya. Ini dua bentuk al-ibtila yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Iya, kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan lagi bahwasanya ibtila ini macam ibtila yang menimpa seorang hamba itu tidak akan lepas dari empat perkara. Al-ibtila yang akan menimpa seorang hamba tidak akan lepas dari empat perkara. Dari salah satunya, yang pertama kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ibtila fi nafsihi. Iya, Allah menguji dia pada dirinya. Al-ibtila fi nafsihi, Allah menguji dia pada dirinya. Dan ini tentunya kata beliau rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim, asyadduha, yang paling dahsyatnya. Yang paling dahsyat bagi seseorang adalah Allah menguji dia pada dirinya. Yang kedua kata beliau, fi malihi, al-ibtila tersebut Allah langsungkan, iya, melalui hartanya. Melalui hartanya. Yang ketiga kata beliau rahimahullah, al-ibtila fi 'irdhihi. Al-ibtila fi 'irdhihi, yaitu Allah menguji dia pada kehormatannya. Pada kehormatannya. Yang terakhir dan yang keempat kata beliau, al-ibtila fi ahlihi wa man yuhib. Al-ibtila fi ahlihi wa man yuhib. Iya, ujian yang Allah langsungkan, yang Allah timpakan kepada dia, iya, pada, iya, keluarganya atau pada orang yang dia cintai. Iya, sehingga ini macam-macam ibtila yang menimpa seorang hamba tidak akan lepas dari empat perkara ini. Imma al-ibtila bin nafs, atau al-ibtila fil mal, atau al-ibtila iya fil 'ird, atau al-ibtila fil ahli, atau orang yang dia cintai. Sehingga ketika dia ditimpa dengan musibah tersebut, maka kewajiban dia adalah as-sabr, untuk dia bersabar sebagaimana kata beliau, wa idza tuliya sabar. Qala wa idza adnaba astaghfara, dan apabila iya dia melakukan sebuah dosa, Iya, dia termasuk orang-orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga doa yang dimanjatkan oleh beliau rahimahullahu taala. Ya, sebelumnya dua doa yang di awal beliau menyebutkan, yang ketiga atau yang ketiganya ini. An yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butiya sabara wa idza azaba istaghfara. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Karena tiga perkara ini, iya, yang pertama ketika dia diberikan kenikmatan dia bersyukur, yang kedua ketika dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar, yang ketiga apabila dia terjatuh kepada suatu dosa, dan ini mesti dan pasti dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Fa inna haula'i thalath, dan inilah tiga perkara yang merupakan unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan seorang hamba. Iya, ini tanda kebahagiaan seorang hamba, tiga tandanya. Ketika diberi dia bersyukur, diuji dia bersabar, ketika terjatuh kepada suatu dosa dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu unwanus sa'adah. Adapun usulus sa'adah, usulus sa'adah kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu ada tiga. Iya, ini unwanus sa'adah. Adapun usul as-sa'adah, iya, kebahagiaan seorang hamba itu ada tiga juga. Dan semuanya kata beliau memiliki kebalikan, lawan. Yang pertama usul, iya, pokok yang dibangun di atasnya kebahagiaan seorang hamba adalah at-tauhid. Yang pertama kata beliau adalah at-tauhid. Wa dhidduhu syirku. Lawannya adalah syirik. Ini pokok kebahagiaan atau yang dibangun di atasnya kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama tauhid, lawannya adalah syirik. Yang kedua kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kedua adalah as-sunnah. Yang kedua adalah as-sunnah wa dhidduha al-bid'ah. Iya, yang kedua adalah as-sunnah, lawannya adalah al-bid'ah. Yang ketiga kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, usul sa'adah adalah at-ta'ah wa dhidduha al-ma'siyah. Iya, ketaatan yang mana lawannya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini usul sa'adah yang dibangun di atasnya kebahagiaan seorang hamba. Adapun yang tadi yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah adalah unwanus sa'adah, tanda dan alamat kebahagiaan seorang hamba. Nah, berkata Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullah, kita baca syarahnya. Qala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, fa inna hadhihi al-qawa'id al-arba' tata'allaqu bi tashhih al-i'tiqad wa sata'ti mufassalatan wa mubayyanatan fi hadhihi ar-risalah al-qayyimah li Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Iya, kata beliau Syekh Zaid ibn Am rahimahullah, setelah menyebutkan iya khutbatul hajah, kata beliau fa inna hadhihi al-qawa'id al-arba', maka sesungguhnya qawa'id arba' ini tata'allaqu bi tashhih al-i'tiqad, iya, berkaitan dengan tashhih, yaitu membenarkan dan meluruskan al-i'tiqad, keyakinan-keyakinan, iya, al-i'tiqad sebagaimana dia bermakna keyakinan-keyakinan, dan juga bisa dimaknakan al-i'tiqad dengan at-tauhid. Iya, at-tauhid wal aqidah. Iya, risalah ini kata beliau qawaidul arba' terkait dengan iya, meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah yang terkait dengan tauhid. Qala wa satati mufassalatan wa mubayyanatan bi hadhihi risalatil qayyimah, dan akan datang secara terperinci dan juga dengan jelas pada risalah yang bagus ini. Itu milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala rahimahullah ibtada'aha al-musannif rahimahullah atau rahimahullahu bid-du'a. Iya, kata Syekh Zaid rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-musannif, iya, beliau memulai risalah tersebut dengan ad-du'a. Iya, dengan du'a wa at-tadarru' ila Allah 'azza wa jalla, dan meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Liqari'iha, iya, berdoa, meminta dan memohon kepada Allah untuk orang yang membaca risalah tersebut. Wasami'iha, dan orang yang mendengarkannya. Walikulli man yattali'u 'alaiha, dan bagi orang-orang yang menelaah, yang melihat kitab tersebut atau risalah beliau tersebut. Nah, doa ini mencakup mereka. Iya, dan mudah-mudahan mencakup kita semua. Kata beliau, wa hadhihi tariqatul mu'allifin al-qudama rahimahumullah. Dan ini merupakan, kata beliau, adalah metode dan jalan orang-orang al-mu'allifin yang membuat sebuah karya dari orang-orang terdahulu dari kalangan para ulama rahimahumullah. Iya. Mereka memulai dengan mendoakan, iya, apa namanya, bukan diri mereka, iya, secara zahir, tapi dia mendoakan orang yang membacanya, mendengarkannya dan menelaahnya. Tapi tentunya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meskipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya mendoakan orang-orang tersebut, tapi kita mengetahui sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang dia mendoakan bagi saudaranya, iya, fi dhahril ghaib, iya, maka seorang malaikat atau para malaikat, iya, mendoakan bagi dia, amin walaka mithluh. Iya, amin, mengaminkan, diaminkan oleh malaikat dan mengatakan, dan juga bagi engkau seperti itu. Nah, sehingga ini fadilah ad-du'a, iya, keutamaan seorang berdoa. Iya, seorang yang berdoa itu tidak akan rugi. Iya, tidak akan rugi. Iya, meskipun dia mendoakan orang lain, tetap dia akan mendapatkan seperti apa yang dia doakan, bahkan diaminkan oleh para malaikat, dan ini merupakan keutamaan dari banyak dari keutamaan-keutamaan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kata beliau termasuk tariqat al-mu'allifin al-qudama. Iya, caranya dan metode orang-orang terdahulu ketika membuat suatu risalah. Qala li ma'rifatihim bi hajatil 'abdi ila Allah 'azza wa jalla. Karena mereka mengetahui, iya, bahwasanya seorang hamba itu butuh kepada Allah Azza wa Jal, wa ila rahmatihi, dan butuh kepada rahmatnya. Iya, tidak ada dari kita yang merasa cukup dan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita fuqara ila Allah Azza wa Jal, karena kita adalah makhluk yang serba kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa ila wa magfiratihi, ya, butuh kepada ampunannya. Wa ila inayatihi bihi wa ri'ayatihi lah, dan juga kita butuh kepada inayah, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga butuh kepada ri'ayahnya, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Iya, dikarenakan kita butuh kepada Allah, maka kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala faqaddama ar-risalah bihadha ad-du'a'il karim, maka beliau rahimahullah, iya, dikarenakan perkara tersebut, beliau pun memulai risalah yang beliau tulis ini dengan doa-doa yang mulia tadi. Iya, dengan doa-doa yang mulia tadi. Qala li anna al-insan, iya, karena seseorang, dan tentunya di sini yang dimaksud adalah al-insan bukan umum, tapi yaitu al-mu'min. Ya, seorang manusia, seorang mu'min, sebagaimana di konteks yang akan beliau bawakan, idza atahu Allah azza wa jalla min ni'amid dunya min ni'amid dini wa dunya fa syakara Allah 'alayha kana khairan lah. Ya, karena seorang insan, seorang mukmin, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya dari kenikmatan-kenikmatan, baik itu yang berupa kenikmatan diniyah atau kenikmatan dunyawiyah, fa syakara Allah 'alayha, kemudian dia bersyukur kepada Allah atas kenikmatan tersebut, kana khairan lah, maka ini, ya, suatu kebaikan bagi dia ketika dia bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, dan sekecil apapun kenikmatan wajib untuk kita syukuri. Sehingga ini adalah suatu kebaikan bagi mukmin tersebut. Qala aw ibtalahu fa sabara kana khairan lahu kadzalik. Iya, atau Allah Subhanahu wa taala menguji dia. Iya, menguji seorang mukmin tadi, kemudian dia bersabar di atas ujian tadi. Iya, bersabar dengan tidak, iya, keluar darinya ucapan-ucapan yang membuat murka Allah, dan tidak melakukan perkara-perkara yang membuat murka Allah, ini kata beliau khairan lahu kadzalik. Iya, juga kebaikan bagi dia. Iya. Dan ini tentunya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Iya, ini hanya wa laisa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah hal tersebut didapat kecuali bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, menunjukkan bahwa seorang kafir kebalikan dari itu tidak. Tidak iya, ada padanya sifat ini. Ketika diberi dia bersyukur, ketika diuji dia bersabar. Ini hanya khusus dan ini adalah keistimewaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala waqa'a fi dzunub wa la budda an yaqa'a fastaghfara ghafara Allahu lahu. Atau dia terjatuh kepada suatu dosa. Iya, jatuh kepada kemaksiatan wa la budda an yaqa' dan pasti ini akan terjadi. Iya, tidak ada dari kalangan Bani Adam selain para nabi dan para rasul yang ma'sum dari adz-dzunub wal ma'asi. Iya, sehingga kata beliau fastaghfara, ketika dia terjatuh kepada suatu dosa, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dia, memberikan ampunan kepada dia. Dan ini tentunya iya, apa namanya? Suatu keutamaan bagi seorang hamba. Ketika dia terjatuh kepada suatu dosa, dia pun bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu faedah yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ya, kata beliau, kadang Allah Subhanahu wa taala ya membuat seorang mukmin itu terjatuh kepada suatu dosa. Itu kata beliau, di situ ada dua faedah. Iya, kadang Allah Subhanahu wa taala membuat seorang mukmin tergelincir sehingga dia pun terjatuh kepada suatu dosa dikarenakan dua faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Yang pertama kata Ibnu Rajab, seorang mukmin ketika terjatuh kepada suatu dosa dan Allah uji dia dengan dosa tersebut, iya, kata beliau secara makna agar seorang mukmin tadi tidak terjatuh kepada sifat al-ujub. Iya, tidak terjatuh kepada sifat bangga diri. Iya, pede dengan amalan yang telah dia amalkan. Karena demikian, yang namanya manusia ketika dia iya, melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, iya, dan dia tidak diingatkan dengan kejelekan-kejelekannya, iya, dia akan merasa bangga diri. Sehingga faedahnya, kata beliau, seorang mukmin terjatuh kepada suatu dosa, iya, itu dalam rangka mengingatkan dirinya agar dia tidak bangga dengan kebaikan dan ketaatan yang telah dia lakukan. Iya, agar dia terus merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengingat kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan. Sehingga dari sifat ini muncul sifat at-tawadhu, yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada hamba-hamba Allah. Iya, bahkan ini iya dicontohkan oleh sebagian salaf kita, di antara mereka mengatakan kalau seandainya dosa itu memiliki bau, iya, memiliki ada apa namanya rasa dan baunya, niscaya kalian, kata mereka, tidak akan mau duduk di hadapanku. Ini contoh tawadhu seorang salafun salih rahimahumullah, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang hamba atau seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikannya terjatuh kepada suatu maksiat, ada di sana hikmah dan faedahnya tadi dalam rangka agar hilang dari dia sifat al-ujub. Yang kedua juga kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan ya, hambanya yang mukmin dengan terjatuh kepada suatu dosa, iya, tentunya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena yang namanya taubat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu dua faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba yang mukmin untuk terjatuh kepada suatu dosa. Dan tentunya yang namanya seorang mukmin, iya, dia tidak akan istimrar, ya, tidak akan israr ala dzunub, tidak akan terus-menerus dia di atas dosa. Iya, meskipun dia terjatuh kepada suatu dosa, dia pun akan bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala min duni syakkin أن الله إذا جمع للعبد بين هذه الأمور فقد منحه السعادة والحياة الطيبة المباركة في حياة العمل وفي دار الجزاء على العمل فضلا منه ورحمة وهو عز وجل ذو الفضل العظيم. Dan tidak diragukan lagi, kata Syekh Zaid rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila mengumpulkan bagi seorang hambanya, iya, tiga perkara ini, faqad manahahu as-sa'adah wal hayah at-thayyibah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada hamba tersebut kebahagiaan dan kehidupan yang thayyibah, yang tenteram, kehidupan yang diangan-angankan oleh kebanyakan manusia. Ingin hidup secara tenteram, maka lakukanlah apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Dan ini tentunya keadaan yang tidak akan lepas darinya seorang hamba, keadaan yang tidak akan lepas darinya seorang hamba. Imma dia diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi dia untuk bersyukur. Wa imma dia ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang telah kita sebutkan tadi dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada dua, maka kewajiban dia adalah bersabar. Wa imma dia terjatuh kepada suatu dosa dan maksiat, dan ini pasti, maka kewajiban dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wal hayah thayyibah al mubarakah fi hayatil amal, maka sungguh Allah telah memberikan kepada dia kebaikan dalam kehidupan yang baik, yang mubarakah, fi hayatil amal, yaitu fi dari dunia, di kehidupan yang di situ dia melakukan amalan-amalan, yaitu di dunia ini. Qala fi daril jaza alal amal, dan juga di darul jaza, yaitu di akhirat nanti, di negeri pembalasan pada amalan-amalan ini, merupakan, kata beliau, fadlan minhu wa rahmah, anugerah yang Allah berikan kepada hambanya dari Allah dan juga kasih sayangnya. Wa huwa azza wa jalla dzul fadlil azim, dan dialah Allah dzul fadlil azim, zat yang memiliki keutamaan yang sangat agung, yang sangat luas. Qala li hadza qala al muallif, oleh karena itu berkata al muallif, fa inna haula'i thalath, maka sesungguhnya tiga perkara ini, yakni idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza aznaba astaghfara, unwanus sa'adah. Ini enam tanda kebahagiaan seorang hamba. Qala fasyukru inda ni'mah, maka asyukur itu adalah ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Iya, asyukur inda ni'mah, yaitu syukur atau nikmat itu dibalas dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wasabru inda al-ibtila, dan juga as-sabr, ya, bersabar itu ketika dia tertimpa dengan musibah, bencana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya. Qala wal istighfar fi kulli halin la siyama 'inda dzunub wat taubah minha. La siyama 'inda dzunub wat taubatu minha. Ya, adapun istighfar, kata beliau, itu fi kulli hal, setiap keadaan seseorang. Iya, tidak dikhususkan ketika itu atau ketika ini. Tapi yang namanya istighfar, kata Syekh Zaid Habibullah rahimahullah, kata beliau, fi kulli hal, di setiap keadaan seorang hamba dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan dalam atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhiri, iya, tentang ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, dan bertawaflah kalian di mana manusia bertawaf, itu tawaful ifadah, وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ, dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan ketika seseorang setelah melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, itu ibadah haji ke Baitullahil Haram, diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya, kata Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, faedahnya adalah dalam rangka menutupi ya, kekurangan ketika dia beribadah atau ketika dia melakukan ibadah tersebut. Ya, ketika dia melakukan ibadah tersebut, dan tentunya pasti ada dari kita, ya, kita sadar maupun tidak sadar, ya, ada yang namanya taksir, ya, kurang ketika kita melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk sering-sering beristighfar kepadanya. Setiap selesai sholat, Allah atau kita disyariatkan beristighfar 3 kali. Dan juga setelah melakukan ibadah haji, kata Allah, wastaghfirullah. Qala wa taubatu minha. Demikian pula bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilakukan itu, fi kulli hal, di setiap keadaan. Fa hadhihi thalathu unwanu sa'adah wa unwanu al-hayah at-tayyibah al-mubarakah kama aslabtu qariban. Maka 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan dan tanda seorang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang mubarakah, seperti yang telah aku sebutkan tadi. Wa ba'da hadha syara'a al-mu'allifu fil mawdu' mubtadi'an bi tanbihil qari' bil fi'l alladhi yadullu 'ala tanbih wa huwa i'lam. Nah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.